السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis bab baru saya kira ya. Hadis terakhir 59 sudah ya. Kita masuk bab baru, babul muraqabah. Bab merasa diri selalu diawasi oleh Allah. Dari bab ini kita berharap semakin takut untuk berbuat dosa, semakin semangat untuk taat kepada Allah, karena merasa diri kita selalu diawasi. Antum bayangkan sedang bekerja untuk majikan antum dengan gaji cukup besar, 20 juta misalnya, 30 juta misalnya. Antum tahu antum sedang diawasi oleh sang majikan, mungkin lewat CCTV begitu ya. Nah, bagaimana? Mungkinkah antum berani tidur-tiduran, main game, ya? Apalagi ngobrol dengan sesama karyawan? Saya kira tidak berani. Karena antum yakin bahwa sang majikan yang hanya memberi 30 juta, 40 juta tiap bulan sedang mengawasi antum. Antum khawatir takut kalau dipecat bagaimana? Kan mencari pekerjaan dengan gaji segitu kan tidak mudah. Maka sekuat tenaga, luar biasa. Nah, yang sedang mengawasi kita adalah zat yang tiap bulan, bukan tiap bulan lagi, tiap hari memberikan entah berapa ratus juta dari oksigen, dari nafas kita, dari makan, minum, paru-paru, jantung, dan seterusnya. Semuanya adalah dari dia, pemberian dia. Tah, berapa ratus juta setiap hari itu terus mengawasi kita. Kok berani-beraninya kita berbuat maksiat kepada dia? Tega-teganya kita tidak taat kepadanya. Aneh, aneh sekali. Zuluman jahula. Tepat kalau Allah katakan manusia itu zuluman jahula, zolim, jahil. Gimana tidak? Terbalik sekali. Yang hanya memberikan 30 juta, 40 juta, luar biasa kita mati-matian taatnya. Ini entah berapa ratus juta, berapa miliar, bukan tiap bulan saya kira. Ya. Tapi tiap pekan, tiap hari, tiap jam, tiap detik barangkali. Nah, kita berharap dari babul muraqabah ini kita bisa merasa bahwa kita terus diawasi oleh Allah, diawasi oleh Allah. Seperti biasa, beliau bawakan ayat-ayat dulu sebelum hadis. Surat Asy-Syu'ara. Qala Allah Ta'ala alladhi yaraka hina taqum. Dialah yang melihat engkau saat engkau berdiri. Yang dimaksud berdiri salat. Tahu dari mana? Tahu dari ayat berikutnya, wa taqallubaka fis sajidi. Dan juga melihat engkau saat bolak-balik sujud. Sujud, duduk, sujud lagi, berdiri, nanti sujud lagi, terus. Dua kali sujud, sekali berdiri. Empat kali sujud, dua kali berdiri. Kecuali salat gerhana. Salat gerhana, dua kali sujud, dua kali berdiri, dua kali rukuk. Siapa khitab di sini yang diajak bicara oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus, kemudian secara umum tentu kita semua. Ingat kaidah. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, mewajibkan sesuatu kepada Nabi, maka otomatis kewajiban itu juga untuk kita semua. Ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada seorang laki-laki, maka begitu pula perempuan. Ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada perempuan, maka begitu pula laki-laki, dan begitu seterusnya, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Ada dalil yang jelas mengkhususkan. Kalau tidak ada, maka umum. Umum. Nah, termasuk ayat ini. Yeah. Siapa yang pertama kali memerintahkan istri anak-anak untuk pakai jilbab? Kulli azwajika wa banatika. Perintahkan kepada istrimu, anak-anakmu untuk pakai jilbab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dengan demikian bahwa kita tidak diwajibkan? Tentu diwajibkan. Ya. Yeah. Kecuali ada dalil khusus, sekali lagi. Yukhatibullahu nabiyahu. Ah, ini dia. Allah berbicara kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'am fi ummatihi, secara umum untuk seluruh umat beliau, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu subhanahu wa ta'ala yarahu hina yaqum ila salati wa yara taqallubahu qa'iman wa raki'an wa sajidan. Ketika rukuk, ketika sujud, ketika berdiri, i'tidal, at-tahiyat, Allah terus melihat, mengawasi. Maka perbaiki. Jangan salah-salah. Jangan seperti orang munafik. Orang-orang munafik begitu semangat untuk sholat berjamaah ketika terlihat oleh manusia. Ketika manusia tidak melihat, malas sekali, berat sekali. Itulah orang-orang munafik. Maka sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah isya dan subuh. Isya dan subuh gelap. Penerangan di zaman Nabi tentu tidak sesempurna hari ini, tidak sehebat penerangan hari ini, minim sekali api mungkin. Itu pun kalau ada, makanya gelap. Seringkali Nabi merapatkan dan meluruskan saf dengan diraba-raba. Sudah lurus apa belum? Sudah rapat apa belum? Diraba, menunjukkan bahwa rapat itu nempel. Maka diraba, sudah nempel belum? Sudah nempel belum? Isya dan subuh gelap. Ini siapa enggak tahu, ini siapa enggak tahu. Maka berat bagi orang munafik untuk sholat. Beda dengan duhur, asar, semangat mereka. Karena dilihat oleh yang lain. Itulah munafik. Ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik sholatnya di mana? Orang-orang munafik sholatnya di mana? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Di masjid, kalau di rumah ngapain? Gak ada yang lihat. Orang-orang munafik sholat di masjid. Sholat jamaah di masjid orang-orang munafik. Kalau di rumah ya gak sholat, ngapain sholat di rumah? Gak ada yang lihat. Ya, mereka tidak takut dengan anak istri. Gak masalah. Mungkin anak istrinya sama-sama munafik. Orang munafik itu muslim apa kafir sih? Orang munafik itu muslim apa kafir? Kafir. Orang munafik itu kafir. Orang munafik itu mungkin Yahudi, mungkin Nasrani, mungkin Buddha, mungkin Hindu, mungkin Konghucu, non muslim, tapi pura-pura sholat, pura-pura Jumatan, pura-pura sholat Id, pura-pura jihad, semuanya pura-pura untuk mengelabui kaum muslimin, menipu kaum muslimin. Saya muslim. Saya bukan Kristen, saya bukan Yahudi. Gitu. Maka kalau hari ini kita sholat lima waktu di rumah, malu. Gitu. Orang munafik saja di zaman Nabi sholat di masjid. Tidak di rumah. Justru memang untuk menampakkan sholatnya, maka ke masjid. Gitu. Ayat kedua, suratul hadid, awal-awal suratul hadid, ayat 4 ya. Qala Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Berarti kalau kita di WC, Allah di WC, begitu? Kita di bawah pohon, Allah di bawah pohon, begitu? Kita di tempat maksiat, Allah di tempat maksiat, begitu? Tidak. Ini dia. Jangan membaca satu ayat lalu menyimpulkan. Jangan membaca satu hadis lalu menyimpulkan. Bacalah seluruh ayat, seluruh hadis, baru disimpulkan. Siapa yang bisa? Tentu para ulama. Kan di antara kita jarang yang hafal Al-Quran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi. Maka bagaimana kita baru baca satu ayat lalu langsung disimpulkan? Ayat yang lain bagaimana? Tentu antum tahu ada ayat lain yang harus kita baca, yang harus kita fahami, yang harus kita yakini, bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Rahman itu di mana? Bersemayam di mana? Di arsy. Bukan di bawah pohon, bukan di toilet, bukan di tempat maksiat, bukan di masjid, bukan di gereja. Tapi di sebuah tempat terbesar, tertinggi, yang kebesarannya apabila dibanding dengan kursi Allah, itu seperti padang pasir yang sangat luas dibanding dengan cincin. Berarti kursi Allah itu kecil sekali dibanding dengan arsy Allah. Apa? Cincin kan kecil. Arsy Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Berarti kayak apa besarnya arsy Allah? Jauh melebihi besarnya kursi Allah. Padahal kursi Allah kecil apa besar? Besar sekali. Saking besarnya kursi Allah itu, kalau dibandingkan dengan langit yang tujuh berikut bumi, kursi Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Langit yang tujuh itu seperti cincin. Padahal kayak apa langit yang tujuh? Kita baru melihat langit yang pertama saja, para ahli sampai hari ini kita belum pernah mendengar kesimpulan para ahli yang mengatakan bahwa langit itu di atas galaksi itu ada pembatas, ada apa, atap, ada apa istilah kita, ada plafonnya. Kita belum pernah dengar ya. Ada seorang ahli, mau dari Rusia, Amerika, dengan alatnya yang canggih, dengan pesawat ulang-aliknya dan seterusnya, belum pernah kita dengar. Ada satu dari mereka mengatakan, kami menemukan pembatas. Berarti belum sampai sana. Jadi galaksi yang jumlahnya luar biasa banyak, bahkan satu galaksi mereka bilang kan berjuta-juta bintang itu satu galaksi itu. Kayak apa? Yang jarak dari ujung ke ujung galaksi itu sekian tahun perjalanan cahaya kan begitu. Itu baru langit tingkat pertama. Yang masih ada bulannya, matahari, bintang ini, bintang itu, planet segala macam. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, yang kami hiasi dengan masabih, dengan bintang-bintang itu cuman langit dunia, langit terdekat, langit pertama, langit kedua di atasnya enggak ada apa-apa, di atasnya enggak ada bintang-bintang seperti itu. Ya. Dan itu ada pintunya, tentu kita tidak ragu dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau dibawa oleh Jibril dan mengetuk pintu itu, dan pintu itu akhirnya dibuka dan seterusnya dan seterusnya. Belum sampai mereka. Ya. Itu ketika ditambah dari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, jika dibandingkan dengan kursi Allah yang meliputi seluruh langit dan bumi, itu cuman seperti cincin yang dilempar di tengah-tengah padang pasir yang sangat luas. Bagaimana besarnya kursi Allah, bagaimana besarnya arsy Allah, dan bagaimana besarnya Allah itu sendiri. Tidak terbayang oleh kita. Dan besarnya Allah, tingginya Allah itu betul-betul secara posisi. Betul-betul bukan sekedar nama. Beda dengan kebesaran Rasulullah, ketinggian Rasulullah itu sekedar nama. Iya kan? Posisinya ya rendah. Posisi Nabi kan rendah, nempel di bumi waktu masih hidup. Kan begitu. Ya. Semua orang sepakat, seluruh kaum muslimin sepakat, Rasulullah itu besar. Apanya? Namanya. Kalau badannya? Ya banyak yang lebih besar dari badan beliau. Nah, orang falasifah ingin mensifati Allah mirip-mirip dengan Rasulullah. Jadi kebesaran Allah, ketinggian Allah itu namanya saja. Adapun zatnya, ya tidak besar, tidak tinggi. Orang ada di mana-mana. Ini batil sebatil-batilnya. Kufur. Wajib kita yakini bahwa ketinggian Allah itu bukan sekedar nama, tapi betul-betul secara posisi Allah berada di tempat tertinggi. Itulah makna bahwa Allah Az-Zahir. Apa? Laisa fawqahu syai'. Tidak ada satupun yang ada di atas Allah. Enggak ada. Segala sesuatu berada di bawah Allah. Di atas Allah tidak ada apa-apa. Tidak ada udara, tidak ada oksigen, tidak ada ini, tidak ada apa-apa. Segala sesuatu ada di bawah Allah. Ini makna bahwa Allah Az-Zahir. Begitu juga besarnya. Besarnya Allah betul-betul secara zat, bukan sekedar nama. Tidak seperti besarnya para nabi, para rasul, orang soleh, Imam Syafi'i. Tentu kita semua sepakat Imam Syafi'i itu besar. Apanya? Namanya. Bukan fisiknya. Ya. Apa yang difahami oleh Nabi? Apa yang difahami oleh Abu Bakar? Apa yang difahami oleh Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tulha dari ayat ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Bagaimana pemahaman Rasul dan para sahabat dari ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Apakah dengan ayat ini Rasul dan para sahabat mengatakan Allah ada di mana-mana? Jawabnya tidak. Rasul dan para sahabat meyakini bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Lalu bagaimana? Kok bisa bersama? Mudah sekali. Dan ini keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sangat mudah, sangat sederhana, tidak bertele-tele. Beda dengan para firqah itu, mereka bertele-tele. Karena mereka terkena subhatnya Plato, Socrates, Aristoteles, para filosof itu. Kan para filosof itu berbicara tentang Tuhan. Berbicara tentang Tuhan, begini, begini, begini. Pembicaraan mereka tentang Tuhan masuk ke dunia Islam. Kapan? Ketika kaum muslimin dipimpin oleh khalifah pertama yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah. Ayahnya adalah benteng terakhir. Ayahnya adalah khalifah terakhir yang bermanhaj Ahlus Sunnah. Ya. Siapa? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini khalifah terakhir yang bermanhaj Ahlus Sunnah. Sebelum Harun Ar-Rasyid, semuanya Ahlus Sunnah. Berlebih dan berkurang dalam hal ilmu, ketakwaan, dan seterusnya, manusia kan. Tetapi mereka sama dalam hal manhaj. Manhaj Harun Ar-Rasyid sama dengan khalifah sebelumnya, sama dengan Yazid, sama dengan Muawiyah, sama dengan Ali, sama dengan Utsman, sama dengan Abu Bakar, Umar, Rasulullah, sama Ahlus Sunnah. Meyakini Allah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak berdasarkan akal. Nah, wafatlah Harun Ar-Rasyid. Ada seorang alim, kalau tidak salah Imam Malik ya, yang terus berdoa, terus, ya Allah panjangkan umur Harun Ar-Rasyid, ya Allah panjangkan umur Harun Ar-Rasyid, ya Allah panjangkan umur Harun Ar-Rasyid. Banyak yang tahu, para pelajar, murid-murid beliau, banyak tahu, ada apa ya? Setelah Harun Ar-Rasyid wafat, ketahuan. Ya. Makna doa itu. Ya. Khalifah Al-Ma'mun cinta kepada ilmu, Khalifah Al-Ma'mun soleh. Bahkan langsung memimpin kaum muslimin berjihad. Tapi sayang terkena syubhat ahlul kalam falasifah. Maka terjadilah apa yang terjadi, bagaimana beliau memaksa para ulama, mobil khusus Imam Ahmad, untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, diawali dari Khalifah Al-Ma'mun ini muncul syubhat. Karena beliau terkena syubhat dari salah satu guru beliau, Ibnu Abi Du'ad, yang sangat membenci Ahlus Sunnah, yang merupakan ulama'nya Ahlul Kalam. Ini guru dari Khalifah Al-Ma'mun, terkena syubhat dari manusia itu. Bahkan beliau memberikan hadiah kepada siapapun yang berhasil menerjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab. Diberi hadiah yang sangat besar. Misalnya menerjemahkan dapat 3 jilid kitab. Nah, 3 jilid kitab itu ditimbang. Misalnya 2 kilo. Nah, dikasih emas 2 kilo. Gitu. Saking hebatnya syubhat. Nah, masuklah. Dan banyak dari para pelajar tertarik. Sama dengan hari ini. Para pelajar IAIN itu tertarik dengan ilmu filsafat. Sepertinya ilmu yang hebat. Sepertinya ilmu yang adil. Sepertinya ilmu yang tidak menggurui. Gitu. Kita kan gak suka digurui, kan? Nah, filsafat seperti itu. Jadi menemukan kebenaran itu setelah kebenaran itu dilepas. Gitu. Jangan terkungkung oleh keyakinan akidah sebelumnya. Itu namanya tidak jujur. Nah, ini salah satu kesesatan filsafat. Para mahasiswa jurusan filsafat itu, mereka disuruh membuang keyakinannya dulu ketika belajar itu. Yang Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu. Kalau Islam yang Ahlus Sunnah, yang Mu'tazilah, yang Jahmiyah, yang Jabariyah. Disuruh buang. Ah, lalu belajar. Jadi seolah dari kosong. Gitu. Jadi kalau selama ini kita meyakini Allah itu satu, Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakkan, buang dulu itu. Gitu. Buang dulu itu, kosongkan. Jadi kalau dikosongkan, ya berarti ketika dia tanya Allah itu satu, enggak tahu. Allah punya anak, enggak tahu. Allah diperanakkan, enggak tahu. Enggak tahu dulu nih, belajar dulu. Gitu. Pas belajar mati gimana ini? Ya. Pas belajar mati, pas dia mengosongkan, kan keyakinan dia selama ini bahwa Allah satu, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan, dihilangkan semua. Karena memang begitu kaidah mereka. Ya. Ah, lalu belajar. Nah, setelah belajar belum tentu keyakinan itu balik lagi. Bisa balik lagi, bisa hilang. Tergantung apa yang dia pelajari, ya kan? Ini rusaknya ilmu filsafat. Jadi kebenaran yang sudah didapat dibuang lagi. Rajutan yang sudah jadi itu dilepas lagi, dilepas lagi. Meraba-raba kebenaran. Beda dengan Rasul dan para sahabat. Kebenaran datang dari Allah lewat Jibril begini, sami'na wa ata'na. Allah bersemayam di atas ars, sami'na wa ata'na. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, sami'na wa ata'na. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, sami'na wa ata'na. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan dengan telapak kakinya, sami'na wa ata'na. Itu Rasul dan para sahabat. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Maka enggak ada permasalahan seperti itu. Enggak ada sifat-sifat Allah, sifat bagaimana tangan Allah, wajah Allah, jari Allah dipertanyakan oleh para sahabat, tidak ada. Tidak ada. Antum dapati dalam Al-Qur'an, yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an qadamillah, enggak ada. Yang ada, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka anil ahilla, yas'alunaka anil makhid, kul huwa adha, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tentang darah haid, pertanyaan-pertanyaan tentang hilal, pertanyaan-pertanyaan tentang khamar, tentang judi, pertanyaan tentang bulan haram, bagaimana berperang di bulan haram, itu diabadikan oleh Allah. Pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Pertanyaan yang bagus. Pernah kita bahas di majelis ini, ada tiga jenis pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Yang dua buruk, hanya satu yang bagus, yaitu para sahabat. Itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Adakah para sahabat mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang wajah Allah, tentang tangan Allah, tentang jari Allah? Enggak ada satupun. Enggak ada satupun. Yang ada justru Allah yang nawarin. Nah, ini dia. Ini menunjukkan bahwa Allah menyelamatkan, membentengi pemahaman para sahabat itu. Padahal kan bisa saja kalau Allah tidak bentengi, sahabat bertanya, Allah punya wajah, apakah yang dimaksud wajah itu wajah seperti wajah kita ini? Kan bisa saja kan? Allah tahan. Allah tahan para sahabat, mulut para sahabat, enggak ada satupun yang bertanya. Padahal kenapa tidak, ya kan? Sebagaimana hari Allah punya tangan, yang dimaksud tangan Allah apa? Itu kan pertanyaan yang keluar dari mulut kita. Mulut anak-anak kita, mulut anak-anak remaja kita, mulut orang-orang yang mendengar bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah, itu selalu bertanya, maksudnya? Apa tangan seperti pengertian tangan kita? Para sahabat ditahan oleh Allah, dijaga oleh Allah, tidak ada satupun, seakan ribuan sahabat itu, ya, bisa kompak. Para sahabat tentu mendengar ayat-ayat seperti ini. Tidak ada satupun yang bertanya, maksudnya apa? Ya. Justru Allah yang memulai. Justru Allah yang memulai. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah yang, jika ada yang bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku, maka katakan bahwa aku ini dekat. Nah, itu dia. Dengan demikian maka jangan pernah bertanya tentang Allah. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, apa yang Allah katakan dalam hadis lewat lisan Nabi, imani. Imani. Walaupun kita tidak faham. Walaupun kita tidak faham. Enggak apa-apa. Apakah harus faham? Terlalu besar Allah itu. Terlalu agung Allah itu. Kalau seluruh sifat Allah itu kita bisa pahami. Jangankan Allah, Raja. Seluruh rakyat faham bagaimana sifat Raja? Tentu tidak. Karena saking besarnya Sang Raja. Ya. Maka kita enggak faham kalau Allah setiap malam turun ke langit dunia. Enggak apa-apa, yang penting imani. Yang penting imani. Bahwa Allah setiap sepertiga malam betul-betul turun ke langit dunia. Turun di atas bumi kita ini. Ambil apanya? Ambil hikmahnya. Ngapain? Mumpung Allah turun di atas kepala kita, di atas bumi ini, langit dunia, maka mintalah, mohonlah ampun. Dan itu kata Allah, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Untuk apa? Untuk mencari siapa yang sedang mohon ampun, akan aku ampuni. Siapa yang meminta sesuatu, akan aku beri. Nah, ambil itu. Yakini. Jangan dibahas dan berharap kita faham. Enggak mungkin. Ya. Kan pertanyaan sederhana. Nah, ini falasifah lagi ini, hati-hati. Apa? Maaf, itu sepertiga malam yang mana ya? Nah, kan sepertiga malam beda-beda. Antara Surabaya, Jakarta, Lampung, Medan, Aceh, terus ke barat sampai ke Mekah, Madinah, kan beda. Itu sepertiga malam yang mana ya? Nah, ini. Nggak akan bisa jawab kita. Sama dengan kita nggak akan bisa jawab. Bagaimana di jam yang sama, di menit yang sama, di detik yang sama, malaikat maut ada berapa? Malaikat maut, pencabut nyawa ada berapa? Ada satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, ada satu. Ya, di detik yang sama meninggal berbarengan. Satu di Surabaya, satu di Spanyol misalnya. Kan jauh sekali. Gimana itu? TikToknya gitu. Enggak kebayang oleh kita. Itu baru malaikat maut. Enggak ada apa-apanya dibanding dengan Allah. Bagaimana kita bisa paham? Udah imani saja. Bahwa sekarang sepertiga malam nih. Subuh kurang 15 menit, subuh kurang setengah jam, subuh kurang satu jam, subuh kurang dua jam. Di negeri kita ini masih disebut sepertiga malam yang akhir. Kita ambil hikmahnya. Sekarang ini Allah sedang turun di muka bumi kita, di atas bumi kita. Kita mohon sesuatu, kita mohon ampun, kita bertaubat, itu saja. Para falasifah ngeledek itu, ngeledek hadis ini dengan pertanyaan seperti tadi, yang pada kesimpulannya itu kiasan. Yang turun bukan Allah rahmatnya. Ini sangat jelas kebatilan. Berarti kalau tidak sepertiga malam, rahmat Allah tidak turun. Berarti kalau siang, sore, malam, habis maghrib, habis isya, rahmat tidak turun. Iya, katanya sepertiga malam turun rahmatnya. Bukan rahmat Allah. Allah. Tapi jangan kita bayangkan, jangan kita bahas. Cukup kita imani. Sebagaimana Rasul dan para sahabat. Inna allaha la yakhfa alaihi syai'. Ini ayat berikutnya. Tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu pun. Fil ardi wala fis sama. Sebelumnya ada inna allaha ma'alladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Ini kebersamaan secara khusus. Jadi kebersamaan Allah itu bisa secara umum, bisa secara khusus. Yang tadi secara umum, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, umum semuanya. Yang muslim, yang kafir, yang taat, yang ahli maksiat, sama. Allah bersama mereka. Umum. Yang kedua, secara khusus, Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak bertakwa bersama Allah apa tidak? Tentu tidak. Kalau orang yang bertakwa bersama Allah juga, ya sia-sia kalimat ini, ayat ini. Sungguh Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Berarti yang tidak bertakwa tidak bersama Allah. Secara apa? Secara khusus. Artinya pembelaan, kecintaan, keberpihakan. gitu. Aku bersama engkau, aku tidak bersama pihak dia, kan kalimat seperti ini sering kita dengar. Keberpihakan, kecintaan, bukan zat. Salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bolehkah saudara perempuan, ada pertanyaan ini ya, bolehkah saudara perempuan dari istri saya, berarti kakaknya istri atau adiknya istri yang perempuan gitu ya, ikut safar bersama saya dan istri? Tidak boleh. Tidak boleh, karena mahramnya di sini kan cuma mahram sementara ya. Mahram sementara itu hanya masalah nikah. Adapun masalah safar harus bersama mahram, boncengan, berduaan, bersalaman, tidak boleh. Tidak boleh. Berarti dia tidak bersama mahram. Apakah boleh seorang penuntut ilmu belajar atau mengambil ilmu dengan seorang ustaz yang belum jelas manhajnya? Ya namanya belum jelas. Ini sudah dijawab sendiri ya. Masa belajar sama yang belum jelas? Coba antum berobat sama dokter yang belum jelas, mau? Iya kan? Itu kalau mau berobat, sonono, itu ada dokter tuh belum jelas tuh. Tentu enggak mau. Dari katanya aja, dari lafadznya aja, dari istilahnya udah membuat orang lari. Ya? Jangan. Ilmu agama ini bukan main-main. Jangan dipermainkan, jangan dipermudah. Lebih baik belajar dengan satu guru, dua guru, daripada puluhan guru tetapi tadi tidak jelas tadi. Ya. Ada contoh ya, ada contoh. Mungkin sudah belasan, mungkin 20 tahun yang lalu, dia duduk di majlis Ustaz Yazid, ya. Yeah. Tapi sampai hari ini masih belum faham karena apa? Karena kesana kemari, ya. Yeah. Majlis Ustaz Yazid duduk, majlis yang lain duduk, ya. Yeah. Yang haroki hisbi duduk gitu. Beda dengan yang satu ya. Insyaallah semakin jelas, semakin mantap sila kita, semakin matang manhajnya. Hati-hati. Apakah ada ilmu laduni? Tidak ada. Ini hayalan, lamunan sebagian torekot-torekot sufia. Malas belajar, enggak mau baca Sahih Bukhari, enggak mau belajar bahasa Arab, enggak mau baca kaidah tafsir, mustalahul hadis. Dia berharap langsung dapat ilmu dari Allah. Itu yang mereka sebut sebagai ilmu laduni. Adakah? Jelas tidak ada. Rasul saja belajar enggak? Belajar. Yang ngajarin siapa? Jibril. Itu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Apakah setiap beliau dapat ilmu langsung dari Allah? Tidak, lewat Jibril. Lewat Jibril. Berarti beliau belajar. Apalagi Abu Bakar, apalagi Umar, apalagi Imam Syafi'i, apalagi kita semua. Tentu harus belajar. Bolehkah uang haram, misalnya bunga bank, digunakan untuk bayar pajak? Ini wilayah fatwa ya. Tanyakan kepada ulama ya. Saya tidak bisa jawab. Ketika telat bangun subuh dan menyadari bahwa sudah tidak terkejar dua rakaat jamaahnya, apakah tetap berangkat atau tidak? Ketika masih masbuk, ya. Kecuali sudah selesai. Yakin sudah selesai, ya sudah. Boleh di rumah atau sebagian berpendapat lebih baik di rumah. Karena dengan di rumah kan bisa berjamaah dengan anak, dengan istri gitu. Kalau di masjid kan tidak berjamaah. Atau tidak boleh, satu kaul ya. Nah, ini dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar datang ke masjid, sudah selesai, sudah salam. Bertiga. Ibnu Umar bertiga datang ke masjid, sudah selesai berjamaah. Mereka bertiga pulang. Berjamaah di rumah. Jika munafik sama dengan kafir, mengapa dibolehkan masuk masjid? Enggak tahu. Kan dia enggak bilang saya munafik, saya Yahudi, saya Nasrani. Bohong. Enggak tahu. Rasul, para sahabat, enggak tahu. Rasul memposisikan diri sebagai tidak tahu. Nah, ketika Allah ngasih tahu baru. Ya. Itu pun tidak diumumkan kan. Rasul akhirnya tahu, tidak banyak memang. Rasul tahu, apakah Rasul kemudian mengumumkan orang itu? Tidak. Rasul cuman bisik-bisik. Siapa salah satu yang dibisiki? Hudzaifah. Ini menunjukkan bahwa umumnya kaum muslimin enggak perlu tahu dan enggak boleh tahu. Gitu. Maka ketika ada seorang datang ke masjid, ikut berjamaah, ikut sholat Jumat, wajib kita katakan dia muslim, saudara kita. Walaupun tanda-tanda kemunafikan itu ada pada diri dia. Seperti orang munafik tadi, tanda-tandanya kelihatan sekali. Banyak. Salah satunya, kalau sholat, selalu milih yang paling belakang. Ini tidak semuanya ya. Ada satu atau dua orang munafik itu asal sholat selalu milih di belakang. Sambil sholat sambil lirik-lirik ke belakang. Ada akhwat, ada jamaah perempuan yang cantik sekali. Kan harus dibuka cadarnya kalau sholat ya kan? Itu kelakuan. Gitu. Nah, ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa di zaman Nabi saf laki-laki dengan saf perempuan disekat apa tidak? Disekat apa tidak? Tidak. Kalau disekat enggak mungkin ada riwayat itu. Ya, tidak disekat. Tidak ada sekat antara saf laki-laki dengan saf perempuan. Dan akan terjadi kemuskilan demi kemuskilan ketika disekat. Ketika imam sujud tilawah, makmum laki-laki tahu. Makmum perempuan tahu apa tidak? Nah, tahu dari mana? Kan enggak kelihatan. Bunyinya sama-sama, Allahu Akbar, ya kan? Nah, itu dia. Maka tidak ada sunahnya. Ya? Nah, kecuali di acara-acara apa kondangan, apa arisan, adapun sholat tidak. Ya. Ada lagi riwayat Nabi mengatakan kalian para makmum wanita jangan mengangkat kepala dari sujud sebelum kira-kira jamaah laki-laki sudah berdiri. Kenapa? Karena banyak di antara jamaah laki-laki itu pakaiannya kurang sempurna. Ketika sujud, ya terlihat auratnya dari belakang. Ini semakin jelas menunjukkan. Tidak ada sekat antara laki dan perempuan. Ya, tentu mudah sekali bagi Nabi untuk membuat sekat. Apalah ya. Tapi Nabi tidak memerintahkannya. Bagaimana hukum imunisasi untuk anak-anak yang sekarang diharuskan di sekolah-sekolah? Kalau halal apa haram, ya hukum asal dunia, ya kan? Hukum asal dunia kan nunggu larangan. Larangan dari Allah dan Rasulnya ada enggak? Tentu tidak ada. Kalau pertanyaannya halal apa haram. Tapi kalau pertanyaannya bagus apa tidak, secara kaidah memasukkan satu penyakit, apapun dia, tujuan apapun, ke dalam badan, berarti kan memudrotkan badan. Ini secara kaidah tidak benar. Walaupun tujuannya bagus, agar kuat. Ya, secara kaidah tidak benar. Yang kedua, seolah bayi itu, manusia itu, diciptakan oleh Allah, belum sempurna. Belum sempurna. Oleh karena itu perlu disempurnakan dengan imunisasi itu. Jadi seolah tubuh manusia itu tidak punya tameng untuk membentengi diri dari penyakit, kan berarti belum sempurna. Ya. Padahal kan mereka sendiri yang mengatakan bahwa tubuh manusia itu punya apa istilahnya antibodi, ya kan? Mereka sendiri yang mengatakan. Ya tentu Allah menciptakan manusia ini sudah sempurna. Ada antibodi di situ. Ya. Oh iya, perlu ditambah antibodinya. Ah berarti enggak sempurna dong kalau perlu ditambah. Kecuali memang terlihat tidak sempurna. Dari kecil terlihat cacatnya, terlihat kurang kesempurnaan mungkin. Tapi kalau seluruh bayi, ah ini timbul pertanyaan. Yang ketiga, kenapa negara-negara maju tidak melakukan ini? Nah, ini timbul pertanyaan lagi. Kenapa negara-negara miskin, negara-negara kaum muslimin, itu pun timbul pertanyaan lagi. Kenapa musik haram? Sama dengan kenapa babi haram. Ya kan? Apa jawabnya? Ya? Karena Nabi yang mengharamkan, Nabi yang melarang. Sayati 'alan nasi aqwamun, akan datang sekelompok manusia nanti di akhir zaman. Yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'asib, yang akan menghalalkan sutra, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat musik. Ya, alat musik. Bukan nyanyian. Nah, beda. Alat musik dengan nyanyian beda. Kalau nyanyian melantunkan kalimat dengan nada, ya seperti baca Al-Quran, itu boleh. Al-Quran jelas harus diperindah. Ya. Musik mutlak haram, nyanyian tidak mutlak haram. Ya. Bernyanyi tanpa musik tapi isinya halal. Berapa banyak syair-syair itu yang haram? Banyak sekali. Apakah benar seorang anak yang baru lahir tidak perlu diazankan? Ya, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Kita tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.